Kamu memang yang aku mau. Kamu memang yang aku rindu. Istimewa, kau sungguh sangat istimewa. Istimewa di dalam hatiku. Maukah kamu terima cintaku tanpa syarat, tulus dari hatimu? Tanpa syarat, kamu terima aku tanpa syarat.